Mau momen Ramadan dan Idul Fitrimu lebih happy? Ayo, tukarkan Telkomsel Poinmu, biar bisa ikutan banyak program menarik dan menguntungkan. Mulai dari undi-undi happy, buat menangin hadiah voucher belanja, smartphone baru, motor keren, sampai mobil, dan ribuan hadiah lainnya. Donasi poin buat bantu sesama, untuk pulang ke kampung halaman bareng Telkomsel Poin, dan ngasih bingkisan lebaran dengan mudik happy. Mau kirim parcel lebaran buat semua kesayangan? Bisa! Pakai parcel happy dari Telkomsel Poin aja. Terus kamu juga bisa ikutan donasi pakai poin buat bantu sesama, seperti buka puasa untuk duafa, sedekah Al-Quran, renovasi masjid, dan pengadaan alat sholat. Plus nikmatin juga nih, cuan happy. Buat jajan takjil dan menu berbuka, lebih hemat hingga Rp50.000 di banyak kuliner favorit dan banyak lagi program menarik lainnya, cuma dengan tukar poin. Yuk, jangan sampai ketinggalan, tukar Telkomsel poin kamu di aplikasi My Telkomsel mulai bulan Maret hingga akhir April 2025. Naikkan semangat kemenangan dengan poin Ramadan terbaikmu. Syarat dan ketentuan berlaku ya.